Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah akan kita mulai pembacaan syarah Ratib, yaitu yang mana setiap kita membaca Ratibul Haddad, kita selalu memulainya dengan pembacaan Al-Fatihah. Itu bukan hanya saja di dalam pembacaan Ratibul Haddad, akan tetapi di dalam pembacaan doa-doa, di dalam pembacaan maulid, di dalam pembacaan istighosah, di dalam pembacaan tahlil, selalu kita mulai dengan ucapan atau dengan bacaan suratul Fatihah. Kita ingin mengetahui sedikit tentang suratul Fatihah atau sesuatu yang berkaitan dengan Al-Fatihah. Ulama-ulama kita, salaf-salaf kita dahulu selalu memulai amalan-amalannya dengan suratul Fatihah, dikarenakan keutamaan-keutamaan daripada suratul Fatihah sangat banyak sekali. Kelebihan-kelebihan daripada suratul Fatihah sangat banyak sekali. Makanya mereka selalu memulainya, setiap amalan mereka, setiap doa-doa mereka, setiap bacaan mereka dengan suratul Fatihah. Kita tadi alhamdulillah mulai pembacaan Ratibul Haddad, kita memulainya dengan bacaan suratul Fatihah. Kemudian waktu kita akan membaca maulid, dibacakan lagi, kita membaca lagi suratul Fatihah. Dan itu kalau kita perhatikan, selalu kita membaca suratul Fatihah pada permulaan daripada awal sesuatu. Di sini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, semua jumlahnya adalah 104 kitab. Dari 104 kitab semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirangkumkan menjadi 3 kitab, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Dari 3 kitab tadi itu dirangkumkan lagi intisarinya semua ada di dalam Al-Quran. Dan dari Al-Quran tersebut dirangkumkan lagi, ditaruh intisarinya semua di dalam suratul Fatihah. Makanya kita ketika membaca suratul Fatihah tersebut mengharapkan keberkahan daripada suratul Fatihah. Pada suatu hari diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan malaikat Jibril, kemudian mendengar suara dari langit. Ketika mendengar suara dari langit, lalu Jibril mengangkat kepala dan melihat langit, kemudian melihat suatu pintu yang tidak pernah dibuka di langit kecuali hanya saja pada waktu itu. Lalu keluarlah dari pintu tersebut malaikat. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sesungguhnya pintu tersebut tidak pernah terbuka kecuali pada hari ini, dan malaikat tersebut tidak pernah turun, belum pernah turun sama sekali ke bumi kecuali pada waktu ini." Datanglah malaikat tersebut kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada beliau. Setelah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisyarah, telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira, yang mana bisyarah tersebut tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nabi-nabi sebelummu, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberimu 2 surat di dalam Al-Qur'an, yang mana jika surat tersebut engkau baca, pasti niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau, engkau akan dikabulkan hajat-hajatmu, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malapetaka." Yaitu dikatakan oleh malaikat tersebut, "Wahia suratul Fatihah wa khawatim suratul Baqarah." Awal daripada suratul Fatihah atau suratul Fatihah, dan penutup atau akhir daripada suratul Baqarah. Maka alhamdulillah kalau kita lihat, selalu kita memulai majelis-majelis kita dengan bacaan Fatihah, Fatihah, Fatihah, insyaAllah kita semua mendapatkan keberkahan daripada suratul Fatihah tersebut. Setiap huruf yang kita baca ada sir, ada makna, ada rahasia tersendiri, dan itu yang telah dijanjikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit yang kita pelajari tentang sesuatu yang berkaitan dengan Al-Fatihah. InsyaAllah di Ridwan yang akan datang akan kita sambung lagi selanjutnya tentang pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Ratib Al-Imam Al-Haddad. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.